أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukra lillah wa huwa yahdiyana ila tariqin mustaqim wa ila siratin mustaqim wa yahdiyana ila ila siratil mustaqim. Wa sallim wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man intaba'a bi sunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali. Yang akan saya bawakan surat An-Nisa pertemuan kali ini yaitu ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azaba innallaha kana azizan hakima. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari arti ayat ini, kita dapat melihat bahwasanya orang-orang yang tidak mempercayai ayat-ayat Allah, itu Allah sudah memberikan ancaman bagi mereka, akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Nuslihim itu dari kata al-istila. Al-istila itu artinya menyala-nyala. Sebetulnya kalau kita ambil kata naron saja, itu sudah artinya api. Api ketika dia itu tidak menyala, itu saja sudah kita sudah tidak mampu merasakan panas api tersebut. Ini Allah mengatakan Allah nyalakan api itu tersebut. Jadi ini kalau kita melihat dari apa ilmu balaghah, nuslihim itu dimulai dengan huruf sad. Artinya memang kita menyebutkannya saya itu sudah huruf makhraj yang paling berat mengucapkannya. Jadi ini juga mempunyai pengaruh dalam azab Allah tersebut. Allah berikan azab, artinya betul-betul aku berikan kepada orang-orang yang kufur ataupun orang-orang yang kafir terhadap yang aku turunkan melalui Rasulku. Ternyata mereka tidak mau mengimani apa yang sudah disampaikan. Ini dalam indikasi yang lain juga, Allah tidak pernah akan memberikan azabnya itu kecuali Allah sudah utus Rasul-Rasulnya. Inilah artinya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah gambarkan lagi bagaimana sebetulnya orang-orang, siksaan orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, yaitu gambarannya ketika di dalam api neraka tersebut. Allah mengatakan setiap masak dan hangus kulit mereka itu, Allah akan gantikan lagi dengan kulit yang lainnya. Artinya kulit baru. Untuk apa ini? Untuk betul-betul mereka akan merasakan azabku. Memang kalau kita lihat dari ilmu kesehatan, kedokteran, artinya kulit kita ini, di bawah kulit kita ini termasuk banyak sarap-sarap yang terkumpul di bawah kulit kita ini. Jadi tersenggol sedikit pun dengan benda tajam ataupun dengan api itu, mesti kita akan merasakan sangat panas ataupun sangat pedih, sakit. Konon lagi kalau kita seandainya masuk api neraka, na'udzubillah, itu siksaannya Allah betul-betul berikan. Setelah hangus kulit mereka, Allah akan gantikan lagi supaya mereka akan merasakan azab terus-menerus. Liyadzukul azab, artinya Allah akan berikan terus-menerus sesuai dengan apa yang dilakukannya ketika di dunia itu. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya ketika Allah berfirman bahwasanya Allah itu Maha Perkasa, itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Allah lakukan apa saja. Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah lah yang menciptakan bumi ini, semua alam semesta ini. Dan ketika Allah berfirman innallaha kana hakiman, artinya Allah tidak pernah meleset sedikit pun tentang siksaan terhadap hambanya sesuai dengan perilaku hamba-hambanya tersebut. Subhanallah. Yughayyirul ahwal wa la yataghayyar. Maha suci Allah. Ya Allah selalu ingin merubah keadaan manusia itu tersebut dengan kemauan manusia itu sendiri, dan Allah tidak akan pernah merubah dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Allah gariskan kepada hamba-hambanya. Mungkin ada tambahan-tambahan dari asatid kita yang kita sangat harapkan sekali, yang sudah berada di studio, Ustadz Ardiansah dengan Ustadz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Di dalam ayat 56 ini Allah Subhanahu Wa Taala mempertegas tentang sikap yang akan Dia berikan kepada orang-orang yang mengingkari dirinya. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan seseorang untuk beriman ataupun kufur, tapi yang jelas di dalam ayat 56 ini kebebasan yang diberikan oleh Allah itu akan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Saufa nuslihim nara. Kelak akan kami bakarkan mereka itu dengan api yang menyala-nyala. Dan ini kembali diperkuat dengan kata-kata inna di awal untuk menunjukkan bahwasanya itu pasti akan terjadi. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa Allah mempergunakan kata-kata saufa. Kelak kami akan bakar mereka dengan api yang menyala-nyala. Kira-kira nih Ustaz Fajrul, ya, kenapa Allah pergunakan kata-kata saufa bukan dengan kata sin? Kalau untuk surga Allah mengatakan sanudkhiluhum jannatin tajri. Tapi kalau orang neraka ini, mau masuk neraka ini, Allah mengatakan saufa. Kenapa tidak Allah pergunakan saja sin untuk menunjukkan langsung kepada orang-orang ini, kepada orang-orang yang ingkar ini? Ya. Di sini mungkin akan kita dapatkan bahwasanya Allah itu masih memberi kesempatan bagi orang-orang yang masih tinggal di dunia ini untuk berbuat kebaikan. Artinya Allah ingin membuka kebaikan itu seluruhnya. Masya Allah. Jadi memakai saufa itu artinya di situ ada Allah berikan kesempatan. Karena artinya akan gitu. At-taswif. At-taswif itu kan artinya orang akan. Ketika Allah berfirman saufa, Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada ayat-ayat kami, kata Allah di dalam firman Allah tersebut. Maka ini pun berlaku nanti sampai pada datangnya hari kiamat tersebut. Artinya masih ada waktu. Masih ada waktu. Iya, masih ada waktu untuk bertobat. Iya. Oh, masya Allah. Masih ada waktu untuk bertobat. Iya. Kalau saya ingin melihat Ustaz Fajrul tentang firman Allah Subhanahu wa taala di sini, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul adzab. Ini kan suatu gambaran yang sangat mengerikan. Karena kalau kita melihat orang yang terpanggang dan dagingnya itu sampai katakanlah merah atau sebelum dia menjadi hangus misalnya, itu kan sangat mengerikan, suatu gambaran yang sangat murhid. Sesuatu gambaran yang sangat menakutkan ya. Begitu Syekh Mutawalli Sya'rawi mengibaratkan dengan bagaimana kalau orang bisulan saja sudah merasakan sakit yang sakit luar biasa begitu. Apalagi kalau ini sampai dibakar dengan api. Nah, ini kan dikaitkan dengan pertanyaan Ustaz Perdana tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang neraka menggunakan kata-kata saufa. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya Anda masuk neraka itu masih jauh. Iya. Masih lama. Oleh karena itu, sekarang masih ada kesempatan bagi Anda untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk mengejar ketertinggalan Anda. Maka segeralah untuk bertobat, begitu, jangan ditunda-tunda lagi, kan begitu. Jadi, sedangkan huruf sin yang dipergunakan untuk surga itu menunjukkan bahwa masuk ke dalam surga itu, dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan segera. Nah, sekalipun saya melihat, sekalipun begitu dahsyatnya, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tetapi banyak sekali juga orang yang masih tidak mengambil peduli dengan ancaman seperti ini. Buktinya apa? Mereka masih juga menghalang-halangi dakwah Islam. Ya. Seakan-akan Islam itu akan mendatangkan kekerasan. Dianggaplah penegakan syariat Islam itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Orang selalu membayangkan bahwa kalau penegakan syariat Islam itu adalah potong tangan, ya, cambuk, kemudian pemancungan dan sebagainya. Padahal ternyata hukum Islam itu sangat-sangat fair dan begitu juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada sama sekali rasa takut sebenarnya yang harus ditanamkan di dalam diri ketika syariat Islam itu ditegakkan. Namun sebahagian orang yang memang mencintai dan menyukai kemaksiatan, menyukai kerusakan, dia akan mengatakan bahwa hukum Islam itu menakutkan. begitu, dengan memberikan gambaran-gambaran bahwa kalau nanti hukum Islam tidak diberlakukan, maka kita tidak bisa lagi bebas berpakaian, kita tidak bisa bebas berpendapat, padahal ternyata tidak demikian. Begitu, Islam itu memiliki aturan-aturan yang sangat memberikan kebebasan, keleluasaan kepada umat Islam dan umat-umat yang lain. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan bagi umat Islam untuk membunuh orang kafir yang mereka itu berada di bawah pemeliharaan atau lindungan orang Islam itu sendiri, atau yang selalu kita sebut dengan kafir dhimmi. Ya. Begitu. Jadi jelas sekali bahwa orang-orang yang menentang penegakan syariat Islam atau menghalang-halangi penegakan syariat Islam mungkin bisa kita katakan termasuk orang alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang mencegah, menghalang-halangi penegakan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kelak dia akan diancam dengan saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghayra haliyadzukul adzab. Mungkin itu salah nama. Sangat bagus sekali penambahan dari Ustaz Ardiansah tadi. Sebetulnya kalau kita mengkaji lebih jauh lagi, innalladzina kafaru biayatina, kenapa Allah selalu mengingatkan kita innalladzina kafaru? Orang banyak sebetulnya, ini indikasinya adalah menunjukkan banyak orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah tersebut. Banyak orang tidak percaya begitu. Yeah. Makanya Allah selalu mengingatkan kita kepada seluruh umat manusia agar kita itu berbalik dari ayat, maksud ayat ter ayat yang ini yang kita baru bacakan tadi. Rasanya kalau orang seandainya cobalah dalam satu tahun saja kita menjalankan syariat ini, mungkin rasanya berbeda kita akan rasakan. Tapi ini tak pernah mau dikedepankan hal tersebut. Mungkin ya, mungkin menurut saya Ustaz, ada salah satunya mungkin orang ini kekurangan informasi. Contohnya seperti hukum potong tangan. Hukum potong tangan, orang itu sudah mendengarkannya itu sudah sangat takut sekali. Padahal hukum potong tangan itu tidak terjadi ketika dia mencuri sekali. Mesti ada peringatan. Nah, peringatan itulah ada proses dia. Proses itu akan ditentukan oleh majelis istitabah namanya. Majelis istitabah ini adalah majelis istitabah itu arti katanya itu berasal dari kata taubat. Gimana ungkap, bagaimana sikap dan perilakunya. Masih mau bertobatkah dia? Maka dia harus bertobat pada saat itu. Ketika dia sudah mengakui kesalahannya, ketika dia sudah mengakui bertobat kepada Allah, masih dia tetap lakukan untuk kedua ataupun ketiga kalinya, maka di situ mungkin barulah berlaku hukum potong tangan. Jadi tidak langsung dia. Tapi orang mendengarnya sudah alergi, dan banyak propaganda barat ataupun hal-hal yang lainnya mengatakan hal tersebut itu tidak manusiawi. Yeah. Apalagi hukum gantung. Al-qatlu al-hurru bil-hurri. Artinya hukum kisos. Bagi siapa yang bunuh harus dibunuh. Kan begitu. Sebetulnya ini adalah hal yang manusiawi. Karena untuk menutup saddul jariah, keburukan-keburukan yang lainnya, supaya orang melaksanakan syariat Islam tersebut. Ya, saya kira begini, ya. Ustaz Fajrul, kalau dalam pandangan saya, kalau ada orang-orang yang menolak hukuman hudud kisas di dalam Islam itu berangkat daripada ketidakpahaman mereka seperti yang dikatakan tadi. Pandangannya sempit terhadap hukuman itu sendiri. Mereka hanya memandang hukuman, bukan memandang akibat daripada pelaksanaan hukuman itu. Artinya, pada saat hukuman dilaksanakan, maka orang tidak akan mampu lagi untuk menzalimi orang lain dengan hukuman potong tangan tadi misalnya. Kalau itu dilakukan, maka dia tidak pernah lagi berbuat mencuri untuk mencuri barang orang lain. Artinya, harta orang lain akan terjamin. Begitu juga kalau seseorang beralasan hukuman kisas potong tangan di dalam agama Islam itu tidak manusiawi karena merasa kasihan terhadap orang yang dihukum. Seharusnya yang lebih utama untuk dikasihani bukan orang yang mencuri, akan tetapi orang yang dicuri. Iya kan? Iya. Orang yang dicuri itu sudah capek-capek dia, berkeringat dia mencari nafkah, mengumpulkan harta. Tiba-tiba hanya dalam satu malam saja seluruh hasil usahanya, hasil keringatnya tadi, tetesan keringat, bahkan mungkin darah, air mata semua di situ, tiba-tiba diambil oleh orang lain. Ini artinya kalau ada orang yang menolak tentang hukuman-hukuman hudud dan kisas di dalam agama Islam, berarti orang tersebut masih picik sekali wawasannya. Ya. Terima kasih atas tambahannya yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kalau kita banyak membicarakan untuk memahami bagaimana hukum kisos itu terjadi, bagaimana hukum potong tangan itu terjadi, mudah-mudahan mungkin disebabkan kurangnya informasi itu, Ustaz. Karena belum banyak orang menseminarkan tentang hal-hal tersebut kepada halayak umum. Kalau gitu, saya melihatnya tidak yakin kepada aturan Allah, itu saja. Lebih yakin kepada aturan diri sendiri atau aturan manusia. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat lagi meningkatkan keimanan kita dalam pertemuan ini. Saya Fazrul Haq bersama saya tim Safir Al-Azhar, yaitu Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Perdana. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.